عبد الله بن جريج قال حدثت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال وساق الحديث بهذا المعنى إلا في قصة الهلال فإنه خالف رواية المقبوري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعث به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. وقال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجت ابن محمد قال ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به ناقته قائمة. وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إن شئت سهلا. كم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab al-ihlal min haitsu tanba'ithu ar-rahilah. Ihlal mengangkat suara untuk berihram dari tempat bertolaknya atau berjalannya kendaraan. Kita sudah pada pertemuan kemarin kita sudah mengambil hadis yang pertama yaitu yang sehubungan dengan bab kita ini adalah Ibnu Umar dia berihram untuk haji pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah yaitu hari ke-8. Sementara kebanyakan orang berihram di awal melihat hilal, yakni di awal Zulhijjah. Lalu Ibnu Umar menjelaskan bahwa aku tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram sampai kendaraannya berangkat. Sampai kendaraannya berangkat, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia pergi haji, dia memilih haji qiran, di mana ihramnya dari Dhuhulaifah. Tapi dia mulai berihram ketika kendaraan itu mau berangkat. Tidak di masjid, tidak dalam masjid, tapi ketika kendaraan mau berangkat. Nah, Ibnu Umar mengambil kiasan bahwa pada hari tarwiyah itu adalah hari orang yang berangkat dari tempat asrama dia atau tempat tinggal dia di Mekah menuju Mina. Maka dia baru mulai berihram ketika kendaraan akan berangkat. Makanya dia memilih pada hari tarwiyah. Sebab awal dari Dzulhijjah orang masih belum ada aktivitas untuk menuju Mina memulai aktivitas haji. Kemudian hadis yang kedua dari Ubaid bin Jurayj, qal, dia mengatakan, hajjajtu ma'a Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma baina hajjin wa umratin 12 marrah. Kata Ubaid bin Jurayj, aku berhaji bersama Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai mereka berdua, antara haji dan umrah, yakni bersafar, melaksanakan ke Mekah, melaksanakan haji dan umrah sebanyak 12 kali. Ya, sebanyak 12 kali dia mengikuti bersama Ibnu Umar. Faqultu ya Aba Abdurrahman, lalu aku mengatakan, wahai ayahnya Abdurrahman, laqad raitu minka arba khisalin wasaqal hadis. Lalu dia mengatakan, Ubaid bin Jurayj, dia mengatakan, aku telah melihat darimu 4 permasalahan, kemudian sama dengan hadis yang kemarin, 4 yang itu dilakukan oleh Ibnu Umar tidak dilakukan oleh yang lain. Illa fi qissatil ihlal, kecuali di situ disebutkan kisah ihlal, ya, yaitu ihlal itu adalah mengangkat suara ketika berihram. Fa innahu khalafa riwayat al-Maqburi fa dzakara ma'na siwa dzikri iyyah. Akan tapi dalam riwayat ini disebutkan ada perbedaan dengan riwayat Maqburi yang sebelumnya adalah riwayat Maqburi. Baik. Hadis yang ketiga atau yang kedua yang dibacakan tadi dari Ibnu Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a rijlahu fil gharzi wamba'athat bihi rahilatuhu qa'imatan ahalla min 'indi dhil Hulaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia telah meletakkan kakinya fi gharz, gharz itu adalah tempat meletakkan kaki ketika dia naik ke pelana unta, ya, nggak mungkin dia naik ke langsung naik. Biasanya untanya di bawah, tapi dia meletakkan kakinya dulu, baru dia naik di atas pelana unta itu. Wamba'athat bihi rahilatuhu qa'imatan, kemudian untanya sudah berdiri. Tadi untanya tidur. Untanya berdiri. Setelah dia naik, untanya berdiri. Berarti sudah siap-siap untuk berangkat. Ya. Ahalla min 'indi dhil Hulaifah. Lalu dia berihlal, yakni mengangkat suaranya untuk berihram dari dhil Hulaifah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kita mulai berihram itu mengucapkan labbaik Allahumma umrah itu ketika kita sudah naik di kendaraan. Naik di kendaraan, bukan di dalam masjid, bukan setelah sholat, ya, tapi ketika kita sudah naik kendaraan, sudah selesai kegiatan kita di Dhul Hulaifah. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, annahu kana yukhbiru anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahalla hina istawat bihi naqatuhu qa'imatan. Ibnu Umar dia mengatakan bahwasanya, dari Ibnu Umar dia memberitahukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dia berihram ketika untanya sudah berdiri dengan sempurna. Istawat bihi naqatuhu qa'imatan. Istawa itu, ya, sudah sempurna. Berdirinya sudah sempurna, berarti sudah untuk berangkat. Kemudian hadis berikutnya An-Nasa'i bin Abdullah akhbarah anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkabu rahilatahu bidhil hulaifah thumma yuhillu hina tastawi bihi qa'imatan. Kata Ibn Umar, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kendaraannya di Dhuhulaifah. Kemudian dia berihram, berniat ya, mengangkat suaranya dengan ihram ketika tastawi bihi qa'imatan, kendaraannya tadi telah berdiri dengan sempurna. Telah berdiri dengan sempurna. Jadi dari sini kita melihat dan mengetahui bahwa sunnahnya kita berihram itu memulai ihram kita apabila kita sudah kembali lagi ke kendaraan kita, kita sudah siap-siap. Nah, biasanya yang saya lakukan ketika membimbing jamaah umrah, ya, dari awal kita sudah sampaikan jangan ada dulu untuk berihram, untuk berniat, ya, berniat ihram di masjid, tapi kita mulai nanti di atas kendaraan. Nah, setelah itu ketika semuanya sudah masuk, saya akan biasanya akan ingatkan, ya, terutama adalah kaum bapak. Nah, kaum bapak, apakah sudah free semuanya? Ya, karena sudah harus melepaskan seluruh pakaian-pakaian berjahitnya. Kecuali ya tinggal adalah pakaian ihram, izar dan rida. Nah, setelah itu baru kita ingatkan. Nah, sekarang kita sudah mau siap-siap berangkat, maka masing-masing kita memasang niatnya dengan mengatakan labbaik Allahumma umrah. Ya, sehingga kita membimbingnya berupaya untuk sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bab berikutnya adalah bab as-salatu fi masjid Dzil Hulaifah. Salat di Masjid Dzil Hulaifah. Wa haddatsani Harmalatu Ibnu Yahya wa Ahmad Ibnu Isa qala Ahmad haddatsana وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان بات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar, dia mengatakan bahwa bata Rasulullah bidhi al-hulaifah mabda'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap pada malam hari di Dzulhulaifah, yang mana itu merupakan awal dalam pelaksanaan hajinya. Ya, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah untuk menuju ke Mekah, lalu dia berjalan nginap dulu dia di Dzulhulaifah. Nginap dulu dia di Dzulhulaifah. Ya, dan itu adalah awal dia akan berangkat. Wa shalla fi masjidiha. Lalu beliau salat di masjidnya. Imam Nawawi dia mengatakan, qala al-qadhi huwa bi fathil mim wa dhammiha, yani bacaan mabda bisa dengan fathah mimnya atau dengan dhamma mubda, wal ba sakin fihima ay ibtida'i hajjihi, yani maksudnya adalah awal pelaksanaan hajinya, ya memulai hajinya. Fa mabda mansubun ala dzarf ay fi ibtida'ihi, ya dia dinasabkan namanya karena menunjukkan waktu, maka maksudnya di waktu di awal dari hajinya. Kemudian disebutkan wa hadzal mabit, yakni beliau mabit bermalam di Dzulhaifah. Mabit ini laisa min a'malil hajji wala min sunanihi. Malam di Dzulhaifah itu bukanlah dari pekerjaan amalan-amalan haji dan tidak pula sunat-sunat haji. Jadi tidak pula dianjurkan untuk tidur di sana. Ya, dia tidak termasuk ke sana. Walal qadhi, lalu qadhi dia mengatakan, lakin man fa'alahu ta'assiyan bin nabi fa hasan. Wallahu alam. Akan tapi siapa yang melakukan karena ingin mencontoh nabi, ya, maka itu adalah baik. Wallahu alam. Di dalam masalah perbuatan nabi, ada yang nabi melakukan sesuatu dalam bentuk itu adalah tasyri', pensyariatan. Apakah itu nilainya adalah mustahab dianjurkan atau wajib? Maka apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang mengandung syariat, maka kita ikuti. Ya, yang dianjurkan kita lakukan, kita motivasi. Yang wajib, wajib kita lakukan. Akan tetapi apabila nabi melakukan sesuatu tidak bagian dari tasyri', tidak bagian dari tasyri', apakah disyariatkan bagi kita untuk mengikutinya? Kalau dikatakan sebagai tasyri', karena dia melakukan bukan bagian dari tasyri', maka tidak disyariatkan. Maka kita tidak mengatakan sunnahnya begini, sunnahnya begini, tidak. Dia lakukan mungkin sebagai kebiasaannya sebagai manusia. Akan tetapi kalau kita ingin mencontoh beliau, saya senang, saya melakukan, maka boleh, tidak dilarang. Ya, sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai labu. Makanan yang disukainya ya adalah labu. Maka kita tidak bisa tidak mengatakan bahwasanya sunnah makan itu adalah makan labu. Tapi kalau seandainya ada orang yang pertamanya dia tidak suka dengan labu, ketika dia membaca hadis Nabi, Nabi suka labu, lalu dia termotivasi untuk makan itu, Nabi senang, saya senang juga. Ya, dia sukai juga. Bolehkah itu? Boleh. Tapi jangan dia katakan sunnah dalam makan adalah makan labu. Itu enggak. Ya. Ada sebagian orang menganggap bahwasannya membuka kancing atau tidak menutup kancing ya baju ini adalah bagian dari sunnah. Karena ada riwayat menjelaskan bahwasanya Nabi tidak memakai, tidak mengancingin atau tidak memakai kancing di bajunya bagian atas. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini, di dalam sebuah tulisan dari ungkapan beliau ketika ditanya tentang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, beliau katakan bahwa membuka kancing itu ya, tidaklah sunnah. Sebab boleh jadi Nabi SAW melakukan pada saat itu dalam keadaan panas, cuaca panas, gerah, lalu Nabi mau bukanya. Maka tidak kita katakan sunnahnya pakai baju tidak memakai kancing di atas, enggak. Ya. Akan tapi kalau ada orang yang memakainya karena dia melihat Nabi atau membaca hadis Nabi lalu dia ikuti karena senang, maka itu adalah boleh. Ya, contoh lagi yang lain, berambut panjang. Ya, berambut panjangnya harus berilmu juga nih, tidak hanya panjang aja. Kemudian kita katakan, ya, saya mencontoh Nabi, enggak, harus berilmu. Nabi kalau rambutnya pendek sampai ke telinga, kalau panjang sampai ke bahu. Enggak boleh lebih dari bahu. Lebih dari bahu nanti itu mendekati perempuan. Tidak boleh menyerupai perempuan. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, saya berambut panjang ini karena Nabi berambut panjang, maka saya senang. Ya, karena Nabi begitu, maka kita katakan boleh, silakan. Tapi jangan dia katakan yang sunnah itu adalah memanjangkan rambut, tidak. Ya, tidak. Tapi kalau dia mau mengatakan saya suka karena dia ingin mencontoh Nabi, silakan. Nah, begitu juga maksud di sini. Ya, apabila manfa'alahu ta'assiyan bin Nabi fahasan. Siapa yang melakukan itu karena mencontoh Nabi, ya, mengikuti Nabi, itu adalah boleh. Baik. Dalam masalah sholat di Hudzaifah, ada sebelumnya Imam Nawawi, ya, mencantumkan di dalam syarahnya hadis, tapi saya tidak melihat di dalam matan yang hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di mana disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarka' bidil Hudzaifah rak'ataini thumma idza stawat bihi an-naqatu qa'imatan inda masjid dhi Hudzaifah ahalla. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat di dhi Hudzaifah. Kemudian apabila sudah sempurna ontanya berdiri di Dhi Hudzaifah, beliau mulai berihram. Imam Nawawi dia mengatakan di sini, fihi istihbabu salatir raka'ataini inda iradatil ihram. Menurut Imam Nawawi, di sini terdapat anjuran salat 2 rakaat ketika ingin berihram. Wa yusallihima qabla al-ihram. Dia kerjakan 2 rakaat itu sebelum berihram. Wa yakunani nafilatan. Di mana kedua rakaat itu adalah salat sunat. Hada madhabuna wa madhabul ulama kafatan. Ini adalah madhab kita, yakni madhab Syafi'i. Berarti di madhab Syafi'i dianjurkan solat 2 rakaat sebelum berihram. Ya. Wa madhabul ulama kafatan, madhab pendapat dari ulama secara umum. illa ma hakahu al-qadi wa ghayruhu 'an al-Hasan al-Basri. Kecuali apa yang disebutkan oleh qadi dan yang lainnya dari Hasan al-Basri, annahu istahabba kaunuhuma ba'da salati fardin. Yani dianjurkan salat dua rakaat itu setelah salat fardu. Ya, salat dua rakaat itu terjadi setelah salat fardu, tidak khusus untuk salat dua rakaat saja. Qala li'annahu rawa anna hataini rakaataini kanata salata subhi. Karena dia memandang bahwasanya dua rakaat tersebut adalah salat subuh. Was-shawab ma qalahu al-jumhur wa huwa dhahirul hadis. Yang benar itu ya adalah apa yang dikatakan oleh jumhur, dan itu adalah zahir dari hadis. Qala ashabuna wa ghairu min al-ulama. Ya, ashabuna yakni mazhab Syafi'i dan yang lain dari ulama mengatakan wa hadhihi salatu sunnah. Salat ini adalah sunnah. Sunnah ya, bukan wajib. Lau tarakaha fatatul fadilah. Kalau dia tinggalkan, dia ketinggalan sebuah keutamaan. Wala ithma alaihi wala dam. Tidak ada dosa terhadapnya dan tidak ada dam yang akan dibayarnya. Baik. Di sini kita melihat kalau mengikuti alur ini bahwa sholat sunat, adanya sholat sunat menurut mazhab Syafi'i, adanya sholat sunat untuk ihram. Dan inilah yang dilakukan kebanyakan oleh jamaah Indonesia. Baik, hukumnya apa tadi sholatnya? Hukum sholatnya adalah sunat. Jika tidak dilakukan, dia ketinggalan atau kehilangan keutamaan, tapi dia tidak berdosa dan tidak bayar dam. Salat dua sementara kalau kita lihat bermiqat, berihram dari miqat, apa hukumnya? Wajib. Jika seandainya tidak melakukannya, artinya dia lewati dulu miqat lalu dia berihram, berarti dia meninggalkan salah satu wajib. Kalau dia meninggalkan wajib dengan sengaja, dia berdosa. Ya, kemudian dia wajib membayar dam. Baik. Ini yang kurang dipahami oleh jamaah Indonesia. Menganggap bahwasanya salat ihram ini sangat perlu. Salat sunat ihram ini sangat perlu. Kalau dia lakukan di atas pesawat, kayaknya enggak mungkin kita sholat di atas pesawat. Nah, gitu. Sehingga mengakibatkan mendorongnya untuk melakukan ihram itu di Jeddah, supaya dia bisa melakukan sunat-sunat ihram, mandi, kemudian sholat tadi. Mancatnya dalam pikirannya bahwasanya ini sangat utama sekali. Dia lupa itu adalah hanya sunat. Jika dia tidak lakukan, dia tidak kena dosa, dia tidak kena dam, hanya saja dia kehilangan sebuah keutamaan. Sementara berihram dari miqat wajib. Ya, berihram dari miqat adalah wajib. Maka ketika seorang datang dari Indonesia yang langsung ke Mekah, mau tak mau dia harus berihram di atas pesawat. Tayyib, kalau menurut pendapat tadi Imam Nawawi dianjurkan sholat sunat, bisakah dia mengerjakan sholat sunat? Bisa. Sebagaimana dia bisa mengerjakan sholat wajib di atas pesawat. Bisakah dia mandi? Ah, enggak bisa mandi. Ya, jadi harus kita jelaskan kepada jamaah bahwa ini adalah hukumnya sunat, ini hukumnya wajib. Jangan gara-gara kita ingin mendapatkan keutamaan, kita tinggalkan kewajiban. Ya, ingin mendapatkan sunat, tapi yang wajib kita tinggalkan. Ya, baik. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, qala ashabuna fa in kana ihramu fi waqtin min al awqatil manhiyyi anha fiha an salati lam yusallihima. Jika seandainya ihramnya itu pada waktu-waktu yang dilarang. Dilarang maksudnya apa? Dilarang untuk mengerjakan salat. Maka dia tidak mengerjakannya. Hadza huwal masyhur. Inilah yang masyhur di pendapat mazhab Syafi'i. Wa fihi wajhun li ba'd ashabina, ada lagi pendapat dari mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'iyah, annahu yusallihima fihi, bahwasanya dia tetap mengerjakan salatnya. Li'anna sababahuma iradatul hajj, iradatul ihram, karena sebab dari dua rakaat itu adalah keinginan untuk mengerjakan ihram. Waqad wujida wa wajada dzalik, dan dia sudah temukan itu, ada sebabnya. Wa amma waqtul ihram fasada dzukuru fil bab ba'dahu insyaallah. Adapun waktu ihram kita sudah pelajari. Ya, kalau sini akan kita sebutkan. Dan itu kita sudah sebutkan bahwa berihram itu ketika sudah berdiri atau berada di atas kendaraannya dan sudah siap untuk mau berangkat. Baik. Pendapat ulama yang lain dalam masalah sholat tadi yang dilakukan di Dzulhulaifah itu bukanlah sholat yang berkaitan dengan ihram. Akan tetapi itu adalah sholat dikerjakan karena gara-gara tempat. Karena adanya hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwadil atiq yaqul atani al-lailata atin min rabbi faqala salli fi hadha al-wadi al-mubarak wa qul umratan fi hajjah. Rawahu al-Bukhari. Umar bin Khattab dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda yang dimana beliau di lembah Atiq. Itu adalah tempat Dzulhulaifah, itu adalah lembah Atiq. Yaqul, Nabi mengatakan, atani laylah atin, datang kepadaku malam tadi seorang yang datang min Rabbi, dari Rabbku, yakni malaikat datang kepada Nabi. Faqal, lalu malaikat itu mengatakan, salli fi hadhal wadi al-mubarak, solatlah di lembah ini yang penuh berkah. Ya, jadi perintah untuk mengerjakan solat di tempat itu gitulah. Ya, tidak dikaitkannya dengan haji. Kemudian lalu waqul, katakan umratan fi hajjah, katakan umrah di dalam haji, karena Nabi dia qiran. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi mengatakan, atani laila atin min rabbi wa ana bil aqiq an salli hada fi hadal wadi mubarak. Datang kepadaku malam tadi malaikat dari satu yang datang dari Rabbku dan aku berada di Aqiq. Dia merintahkan salatlah di lembah yang berkah ini. Maka ulama melihat dalam hadis ini, dengan mengumpulkan hadis-hadis ini, menunjukkan bahwa salatnya Nabi bukan berkaitan dengan ihram, tapi karena dia berada di lembah tersebut dan lembah itu penuh berkah, disuruhlah untuk mengerjakan sholat. Nah kalau begitu, kita sholatnya karena gara-gara Hudzaifahnya, lembah itu. Kalau kita berihram dari tempat lain, maka kita tidak perlu sholat dua rakaat. Termasuk juga ketika kita mau berihram untuk haji ketika kita ada di Mekah, tidak perlu kita awali dengan mengerjakan sholat dua rakaat. Nah ini adalah khilaf ulama dalam permasalahan ini. Dia memandang apakah ini dikaitkan dengan haji atau tidak dikaitkan dengan haji, atau kaitkan dengan ihram atau tidak. Amru fih wasi', perkara di sini adalah berlapang dada. Kalau kita meyakini yang kedua, kita tidak kerjakan. Kalau seandainya kita ada yang meyakini yang pertama, ya silakan. Ya, di sini adalah perbedaannya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lihat tanya jawab dulu satu atau dua kalau seandainya ada pertanyaan yang masuk. Ya. Assalamualaikum Ustaz, ana Ummu Ubaidillah beralamat di Kabupaten Pesisir Selatan. Ana mau bertanya, dalam hukum jual beli kan ada istilah potong air. Misalnya kita membeli barang dengan berat 22,5 kilo, 22,5 ya kilo, menjadi bersihnya 22, yang berat atau berat 50 menjadi 45. Itu hukumnya bagaimana? Baik. Dalam jual beli ya, dalam jual beli adalah kesepakatan antara kita, antara pembeli dan penjual. Harus ada keridhaan satu sama lainnya. Kalau seandainya dia ridha dalam hal itu, tidak ada masalah. Ya, tetapi tidak boleh yang seperti ini di barang-barang yang itu adalah barang-barang riba atau komoditi riba. Contoh, padi yang kering dengan padi yang basah, maka itu tidak boleh. Harus sama. Ya, tidak boleh kita katakan, oh ini harus begini dulu. Enggak. Karena padi, yaitu adalah bagian dari makan pokok, yang dikiaskan kepada makanan-makanan pokok, yaitu gandum, syair, albur, dan atemer. Maka korma yang basah dengan korma yang kering, ya, kalau ada transaksi pada saat kondisi itu, ya timbangnya harus sama. Tidak boleh kita katakan, oh ini basah, kalau kan punya saya kan sudah kering, maka harus dinilai sekian. Enggak boleh, harus sama. Tapi kalau yang lain berbeda dia unsurnya, yakni jenisnya berbeda dalam tukar menukarnya, uang dengan makanan misalkan. Okelah kita membeli beras, tapi beras tadi diukur seperti tadi, tapi dibelinya dengan uang, berarti jenisnya sudah berbeda antara dua transaksi, dan ilatnya juga sudah berbeda, maka fabi'u kaifa syi'tum, maka jual belilah kalian sebagaimana sesuai yang kalian kehendaki. Ya. Maka ini dikembalikan kepada taradin. Ya, dikembalikan kepada saling ridha ya, di dalam menerimanya. Wallahu a'lam. Kalau seorang pergi untuk menunaikan memanasik umrah sampai ke Baitullah fajar hari Jumat, apakah dibolehkan setelah selesai menasi umrah menunggu di masjid dalam kondisi ihram tanpa mandi sampai menunaikan sholat Jumat, ataukah wajib tahallul dan mandi? Begitu juga dalam sholat Jumat di Masjidil Haram, apakah yang lebih utama, lebih dekat dengan Ka'bah atau dengan imam? Baik. Orang yang sudah selesai mengerjakan ihram, sudah selesai mengerjakan pelaksanaan umrah, dia sudah tawaf, kemudian dia sudah sa'i, berarti sudah selesai, tinggal tahallul. Dia boleh mengakhirkan tahallulnya, boleh. Selama dia belum bertahallul, dia belum boleh melakukan, dia belum boleh melanggar larang-larangan ihram. Nah, maka tentu sebaiknya setelah dia selesai mengerjakan sa'i, segera dia bertahallul, kemudian dia mandi supaya dia mendapatkan keutamaan ya untuk mandi sebelum sholat Jumat. Dan dia juga tidak terhalang oleh larangan-larangan ihram. Kalau seandainya dia selesai melaksanakan umrah sebelum sholat subuh misalkan, ya, lalu udah masuk subuh, dia tinggal dulu, gak usah dia tahallul, karena gak mungkin dia pulang ke hotelnya, lalu dia sholat dulu sholat subuh, kemudian mungkin dia ingin mendapatkan keutamaan zikir setelah sholat subuh, kemudian sampai matahari terbit, dia lakukan. Setelah selesai matahari terbit, dia sholat dua rakaat, kemudian dia pergi ke tempat tahallul, kemudian dia bertahallul, kemudian dia ganti pakaiannya nanti untuk melaksanakan haji, ya, melaksanakan sholat Jumat. Dia sholat mandi untuk sebelum datang sholat Jumat, dan dia mendapatkan keutamaan yang banyak. Ya, kalaupun dia akhirkan, ya, diakhirkan, nah, selama itu larangan-larangan ihram masih berlaku. Jadi dia tidak diwajibkan untuk tahallul dan mandi, tidak diwajibkan. Maksudnya harus segera, gitu loh. Tidak. Tapi untuk penyelesaian umrahnya dia harus bertahallul, karena tahallul adalah wajib. Tidak boleh dia mengganti bajunya tanpa bertahallul. Ya. Baik. Salat Jumat mana yang lebih utama, atau begitu juga salat Jumat di Masjidil Haram, mana yang lebih utama, dekat dengan Ka'bah atau dengan imam? Saf yang terdepan, kalau kita di belakang imam, adalah di belakang imam, itu saf terdepan. Tapi terkadang ketika kita berada di Masjidil Haram itu dekat imam, namun dia agak berjarak dengan Ka'bah. Kita tidak boleh sholat di depan dari imam. Tapi ketika kita berada di posisi lain, ya, maka dibolehkan kita di saf depannya, walaupun dekat dengan Ka'bah. Maka intinya sholat di sisi lain dari dekat dengan Ka'bah itu bagian dari awal saf pertama. Maka keutamaannya adalah bukan kepada poin dia dekat Ka'bah atau dekat imamnya, tapi poinnya adalah dia berada di saf terdepan. Khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Jadi kalaupun dia dekat dengan imam, berarti itu adalah saf pertamanya setelah imam, ya, atau di sisi yang lain dia adalah saf yang terdepan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.